بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Setelah pada pertemuan yang lalu telah kita baca surat Al-Baqarah ayat 140 yang bunyinya am taquluna inna ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara ila akhiril ayah. Yang pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mematahkan hujjah mereka orang-orang Yahudi dan Nasara ketika mereka menyatakan para anbiya sebelum mereka baik Ismail, Ishak, Yaqub dan seterusnya Yahudi bilang ini bersama orang-orang Yahudi. Nasara bilang bersama Nasara. Ya. Masing-masing mengakui miliknya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mematahkan hujjah mereka dengan firman-Nya. Qul, katakan wahai Muhammad, a'antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu atau Allah Subhanahu wa taala, ya, dipatahkan hujjahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man adzlamu mimman katama syahadatan 'inda. Kemudian Allah menjelaskan dan siapa yang lebih zalim daripada mereka-mereka yang menutupi persaksian di sisinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya mereka telah menutupi hakikat, ya, mereka telah menutupi hakikat dan banyak di antara mereka yang tahu bahwasanya mereka para anbiya sebelum mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya Al-Baqarah 141 yang hakikatnya ayat ini telah disebutkan pada beberapa ayat sebelumnya, ya, itu di Al-Baqarah 134 sudah disebut ayat ini dengan konteks yang sama persis, ya. Tilka ummatun qad khalat, ya, umat tersebut yang telah lalu, maksudnya adalah para anbiya yang disebutkan pada ayat sebelumnya, baik itu Ibrahim beserta umatnya dan Ismail, ya, dan seterusnya. Qad khalat, telah lalu, telah lampau, sudah lewat masanya mereka. Laha ma kasabat, ya, amalan mereka ini bagi mereka, ya. Walakum ma kasabtum, dan amalan kalian, apa yang kalian lakukan ini adalah untuk kalian, ya. Dan masing-masing akan dipertanggungjawabkan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan jangan ditanya atas apa yang mereka lakukan. Artinya masing-masing kalian ini akan disibukkan dengan amalan kalian sendiri dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah sekali lagi kepada Bani Israel, baik Yahudi maupun Nasara, yang mengaku-ngaku bahwasanya para anbiya itu bagian dari mereka, ya. Dipatahkan hujjah mereka secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sampaikan adalah omong kosong, ya. Qala taqaddama tafsiruha, yaitu telah lalu tafsirnya, ya, sudah dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Wa qarraraha liqad'i ta'alluqi bil makhluqin, yang kemudian beliau ulangi lagi di sini untuk memutuskan, ya, untuk memutuskan hubungan seorang hamba dengan makhluk, ya. Jangan pernah kita mengaitkan atau menggantungkan diri kita dengan makhluk. Mereka telah lalu, telah lampau. Amalan mereka sudah selesai. Namun sekarang yang harus Anda lakukan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullah. Wa annal mu'awwala alaihi ma ittasafa bihil insan. Dan sandarannya adalah apa-apa yang disifatkan kepada manusia, ya. Jadi apa yang ia lakukan itulah yang menjadi sandaran. La amal aslafihi wa abaih, bukan perbuatan atau amalan pendahulunya ataupun bapak-bapaknya, ya. Jadi terbantahkan hujah mereka. Fannaf'u alhaqiqi bil amal, dan manfaat yang hakiki itu dengan amal-amal soleh. La bil intisab al mujarrad lir rijal, bukan dengan kita menyandarkan kepada manusia, kepada fulan dan alan, ya, berapa banyak, ya, orang-orang yang menyandarkan diri kepada fulan dan alan, mereka jatuh di tengah jalan, ya. Artinya bukan itu. Al-ibrah dengan apa? Dengan al-amal. Sebagaimana dikatakan, ar-rajul yuzakki amaluh, seseorang ini ditazkiyah oleh amalannya. Mungkin kita pernah dengar, ya, Ustadz fulan atau Syekh fulan diberikan tazkiyah, ya, surat keterangan baik dari seorang alim al-fulani, ya. Berapa banyak. Mungkin telah lalu fitnah yang sudah kita hadapi, fitnahnya Dzulqarnain, ya. Siapa yang tidak kenal dengan Dzulqarnain? Ya, min tulab Syekh Muqbil Barizin dahulu nampak, namun di tengah jalan, ya, mengikuti arus dan bermudah-mudahan bersama ahlul bidah wal ahwa, ya. Dzulqarnain muzakka, ya, ditazkiyah oleh siapa? Al-Allamah Syekhuna Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, diberikan tazkiyah oleh guru kita Syekh Fauzan. Siapa yang tidak kenal Syekh Shalih Fauzan? Ya. Anggota kibar ulama, ya, Baqiyatus Salaf. Bahkan Syekh Rabi Al-Madkhali menyatakan beliau berharap meninggal sebelum Al-Allamah Al-Fauzan, ya. Baqiyatus Salaf. Namun amalannya lah yang telah mentazkiyahnya hakikatnya. Sekedar tulisan di saat itu, ya. Namun al-ibrah bihaqaiqil asya, ibrah itu dengan apa? Dengan hakikatnya dia seperti apa, ya. Dilihat amalannya apakah sesuai dengan sunnah, apakah sesuai dengan bimbingan para ulama, atau sebaliknya, ya. Atau sebaliknya. Mudah sebetulnya perkaranya, ikhwan. Tidak perlu apa kita bersusah payah sampai apa namanya kesana kemari, jalan dari tempat ke tempat, ya. Perkaranya sahal, mudah. Apa yang dia lakukan ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan nampak. Akan nampak. Ketika amalannya dibarengi dengan tendensi mencari syai' minal mal, sedikit daripada harta, atau syai' minas syuhrah, atau sedikit daripada popularitas, atau syai' min sana'in nas, atau ada tendensi pujian, ya, ingin dipuji oleh manusia, akan nampak. Akan nampak al-ibrah bihaqa'iqil asya. Yang mentazkiyah adalah amalannya, amalannya sendiri, ya, amalannya sendiri. Jadi tidak perlu repot-repot, mudah. Ketika dia tahu bahasanya saya salah, ya sudah, ya, saya salah, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Mudah Islam ini. Islam ini tidak berat. Ketika dia tahu dirinya berada di atas ril, berada di atas jalan yang benar, tidak perlu apa? Marah. Tidak perlu murka. Kenapa dia harus marah? Ketika apa yang dikatakan oleh manusia seluruhnya itu tidak benar. Ya. Apa yang dituduhkan oleh fulan dan alan terhadap dirinya tidak tepat. Ya. Tidak perlu marah. Tidak perlu marah. Kalau memang iya, bertaubat. Kalau memang tidak benar, ya sudah. Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan al-haq. Ya. Fa'ala kulli hal, ya. Yang mentazkiyah seseorang itu adalah amalannya. Ya, bukan dia anaknya ini atau turunannya ini kemudian dianggap muqaddas, dianggap suci, ya, maksum dari dosa. Lah, ya, tidak ada manusia yang maksum dari dosa. Masing-masing yuk khat wa yurat illa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasul sallallahu. Maka dari itu kami menasihatkan kepada diri kami, ya, dan juga kepada para tulab sekalian, ya, para santri sekalian, dan segenap ikhwah dan segenap kaum muslimin, untuk tidak pernah mengagungkan fulan dan alan, ya. Jangan pernah mengagungkan sebuah sosok, ya. Ketika jatuh, kecewa kita, kecewanya berat sekali. Kalau sudah kecewa, kita agungkan luar biasa fulan, ternyata subhanallah tergelincir. Tidak ada seorang pun, ya, yang bisa selamat daripada fitnah. Ya. Al-fitnah sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam beritakan di dalam hadis Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, tu'rudul fitan 'ala al-qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Fitnah itu akan didempetkan di hati-hati manusia yang terus-menerus. Udan, udan, kembali terus dia. Dia akan terus hilang satu, datang yang lain. Hilang satu, datang yang lain. Tidak akan pernah bisa kita selamat dari yang namanya fitnah. Baik itu fitnah dunia, baik itu fitnah syahwat, fitnah syubhat, semuanya. Ya. Ka'ardil hasir, tahu hasir. Hasir ini adalah tikar, ya. Seseorang ketika akan duduk di tikar, nempel dia. Hakadzal fitan. Begitu juga, begitulah fitnah. Dia dengan hati manusia dia nempel sebagaimana dia duduk di atas tikar. Ketika dia berdiri menjauh, tapi akan kembali lagi, ya. Diibaratkan demikian oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ayyu qalbin ushribaha nuqita fihi nuqtatun sauda. Hati yang mana yang menerimanya, artinya dia duduk nempel terus, enggak lepas-lepas, maka akan ada di dalam hatinya titik hitam. Fa ayyu qalbin anqaraha, hati yang mana yang mengingkari fitnah tersebut, nukita fihi nuqtatun bayda, maka akan diberikan titik putih. Hatta tasiru ala qalbin, sehingga manusia ini terkait dengan fitnah terbagi menjadi dua, ada dua hati. Ya. Qalbun abyad mithlu safa. Yang pertama hati yang putih seperti safa. Safa ini batu yang putih bersih jernih. Ya. Bening. Mithlu safa kata Rasulullah. La tadhurruhu fitnah. Ketika dia adalah orang yang baik, tidak akan memadharatkan fitnah tersebut. Ya. Ketika datang fitnah, dia tepis. Datang fitnah, dia tepis. Dia berlindung. Sebagaimana apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW. Satakun fitan, akan ada fitnah. Qa'id fiha khairun min al-qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Ya. Wal-qa'im fiha khairun min al-mashi. Orang yang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minasa'i, dan orang yang berjalan masih lebih baik daripada orang yang lari kecil. Ya, di masa fitnah, faman wajada malja'an faly'udz bih. Barang siapa yang punya tempat untuk berlindung, maka berlindunglah. Apapun jenisnya, bagaimanapun, kita diperintahkan untuk tetap takut. Karena ketika sudah nempel, berat. Ketika dia selamat, berlindung dari fitnah tadi, hatinya putih mislu sofa. La tadurruhu fitnah. Fitnah apapun jenisnya akan dia tepis. Yang kedua, qalbun aswad murbadan kalkuzi mujakhia. Hati yang hitam kelam, yang murbadan, yaitu murbad ini warna yang hitam yang condong seperti tanah, ya. Kalkuzi mujakhia, seperti tungku yang terbalik. Gimana? Tungku yang dibalik, mau diisi enggak bisa. Maka keadaannya yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, la ya'rifu ma'rufan, dia tidak tahu mana yang baik. Wa la yunkiru munkaron, dan dia tidak mengingkari kemungkaran. Illa ma ushriba bi hawa, kecuali yang datang dari hawa nafsunya. Ayyamul fitan. Subhanallah. Sangat benar Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika menyatakan yusbihur rajulu mu'minan, kemarin fulan ini beriman, wa yumsi kafiran, di sore hari kita lihat dia telah menyimpang, di sore hari dia berubah menjadi kafir. Kemarin kita tahu fulan minan nas, kokoh, betul-betul di atas sabat, di atas al-haq, ya, masuk fitnah, terkenalah dia, tenggelamlah dia, berubah keadaannya. Berapa banyak, jangankan kita, nas'alullah as-salama, para ulama, berapa banyak di antara mereka yang menyimpang, ya, baik yang telah wafat ataupun yang masih hidup. Dahulu diketahui sebagai orang yang baik, ya, tergelincir, ya, dan kebanyakannya karena bermudah-mudahan, terkenalah dia jatuh kepada fitnah. Ya. Semakin jauh, semakin jauh. Maka kita banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang lebih besar daripada addu'a, daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Fa ala kulli hal. Jadi intinya di sini Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, Bani Israel, baik dari kalangan Yahudi dan Nasara, ketika mereka membangga-banggakan kakek moyang mereka, ya, para anbiya yang memang mereka dari Bani Israel, kebanyakan mereka dari Bani Israel, ya, dibantah telak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak membuat mereka menjadi ahlul haq ketika mereka tidak mau berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalanmu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, hukum asalnya ya ikhwan, manusia ini sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, sungguhnya manusia berada di atas kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat di atas kebenaran dan kesabaran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan keberuntungan pada mereka-mereka yang mau beramal. Ya. Dipertegas dengan ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan man 'amila salihan min dzakarin wa unza fa huwa mu'min wa lanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, maka dialah orang-orang yang beriman, dan kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang terbaik. Karena sebab apa? Al-amalus soleh. Jadi kita manusia ini dituntut untuk beramal. Beramal hukum asalnya untuk dirinya sendiri, ya. Jangan menggantungkan pada orang lain sebagaimana Bani Israel. Lantas ketika Nabi Ismail alaihi salam termasuk bagian daripada mereka, kakek moyang mereka, kata mereka, ya, kakek moyang mereka, atau Ishak, Yakub dan lain sebagainya, kakek mereka. Lantas apa yang kau lakukan? Nasab itu tidak akan membuatmu masuk surga. Bekerja, berbuat untuk dirimu sendiri. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya. Oleh karenanya Allah menyatakan alladzi khalaqal maut wal hayata. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwahum aw liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Kata Fudhal ibn Iyad, maknanya adalah yang paling ikhlas dan paling tepat amalannya. Yang paling ikhlas dan paling tepat. Jadi dua perkara ini yang menjadi apa? Yang menjadi patokan, ikhlas dan apa? Dan mutaba'ah, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a. Maka tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia upayakan. Jadi hukum asalnya tidak menggantungkan kepada orang lain. La ahya wa la amwat. Tidak pada yang hidup ataupun yang mati. Ya. Jadi sangat salah ketika mereka, Bani Israel, menggantungkan diri kepada bapak-bapak dan kakek-kakek mereka. Ya. Yang kemudian di dalam Islam, ya, di dalam Islam dikecualikan beberapa amalan yang boleh memang diwakilkan, ya. Diwakilkan bukan menggantungkan dan tidak berbuat. Boleh diwakilkan pada beberapa amal seperti haji, seperti umrah, ya, begitu juga sedekah. Rasulullah SAW mengutus sebagian mereka untuk membagikan sedekah, membagikan zakat. Begitu juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Namun tetap dikerjakan, bukan berdiam diri dan tidak beramal. Karena definisi iman itu adalah apa? Al-i'tiqad bil qalb, keyakinan dengan hati. Begitu juga beramal dengan anggota badan dan mengucapkan dengan lisan. Inilah iman. Ya. Yang mengakhirkan amal dari keimanan, nah, ini adalah murji'ah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah meyakini itu. Iman, keyakinan di dalam hati. Dia ucapkan dengan lisan dan diterapkan dengan anggota badan. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Jadi ini terbantahkan, ya. Dengan ini semua terbantahkan syubhat mereka ahlul kitab ketika mereka menggantungkan kepada para anbiya, kepada para anbiya. Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyatakan, "Ma min rajulin yaslaqu tariqan," tidaklah seseorang ketika melewati sebuah jalan, "yatlubu fihi ilman," yang di mana pada jalan tersebut dia menuntut ilmu, "sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah," maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. "Man," ya, dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "waman," dan barang siapa, "abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh," barang siapa yang amalannya itu lambat, maka nasabnya tidak akan mendahului amalannya. Dengan ini pun sudah terbantahkan barakallahu fikum. Jadi jangan kita berbangga-bangga dengan nasab kita, keturunan ini, keturunan itu, ketika tidak mau beramal. Ya, kemuliaan ada pada al-amal as-salih. Namun ketika sama, maka di sana pembahasannya lain. Ya, pembahasannya lain. Ketika dia sama-sama beramal, sama-sama beriman, berbeda keadaannya. Bani Israel adalah dahulu orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Nasab yang paling mulia, tidak ada yang melebihi kemuliaannya nasab Bani Israel. Dalilnya mana di dalam Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala al-alamin." Wahai Bani Israel, ingatlah kalian terhadap nikmatku yang aku telah berikan kepada kalian, dan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah memuliakan kalian atas seluruh alam ini. Bayangkan, seluruh alam, seluruh manusia yang ada, seluruh nasab yang ada, Bani Israel dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak membuat itu abad, kekal selama-lamanya ketika mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka menentang, ketika dengan itu mereka berbangga, dengan itu mereka sombong, dengan itu mereka tidak mau beramal, dengan itu mereka membunuh nabi-nabi mereka, dengan itu Bani Israel tidak mau mengambil nasihat dari para anbiya, apa jadinya? Mereka berbalik arah menjadi orang yang paling hina. Orang yang paling hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Bani Israel. Ya. Begitu juga bangsa Arab. Ya. Bangsa Arab. Bangsa Arab, apakah ada kemuliaannya? Ada kemuliaannya. Ada kemuliaannya. Dijelaskanlah Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah penyebutan Al-Arab. Ya. Kenapa? Ada beberapa poin diantaranya. Karena mereka berbicara dengan bahasa Arab. Ya, karena darah mereka dari keturunan Al-Arab. Begitu juga karena mereka tinggal, ya, tinggal di mana, di Jazirah Al-Arab, ya, karena itu mereka disebut orang-orang apa, orang-orang Arab, ya, disebut orang-orang Arab. Bagaimana, apakah mereka termasuk kaum yang mulia sebagaimana Allah memuliakan Bani Israel pada saat itu? Jawabannya iya, jawabannya iya. Keumuman bangsa Arab, ya, keumuman bangsa Arab disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan Allah memilih aku dari bangsa Arab. Ya. Namun kebanyakan hadis yang berbicara tentang ini kebanyakannya lemah. Ya. Sebagian ulama menganggap hasan dengan banyaknya jalan. Yang paling sahih adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, aku dipilih dari Kinanah, Kinanah dipilih dari Quraisy dan seterusnya. Dan aku dipilih dari Bani Hashim. Dijelaskan oleh para ulama terdapat kemuliaan. Yang pertama bangsa Arab secara umum. Yang kedua Bani Kinanah. Ya. Atau secara khusus lagi Bani Hashim. Ya, Bani Hashim. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada keluarga tersebut. Ya, keluar dari keluarga tersebut. Ala kulli hal, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul Iqtidha Siratal Mustaqim, ya, beliau menyatakan di sana ada beberapa, ada satu bab khusus tentang apa, tentang Fadlul Arab, tentang keutamaan bangsa Arab. Nah, disebutkan di sana sekian dalil dan kebanyakannya hadisnya lemah yang beliau paparkan di sana, dan sebagian menganggap hasan. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, alladhi alaihi ahlu sunnati wal jamaah, kata beliau, yang menjadi keyakinan, i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, i'tiqad anna jinsal Arab afdal min jinsil ajam, bahwasanya jenis dari bangsa Arab ini lebih afdal dari bangsa ajam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan kemudian beliau memasukkan sekian hadis, ya. Dan hikmah barakallahu fikum wallahu a'lam, di antara hikmahnya karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa mereka. Dan bangsa Arab adalah orang yang paling lembut hatinya. Ya, bangsa Arab dari sebelum Islam, orang yang paling lembut hatinya. Mereka adalah orang yang paling memegang dengan prinsip mereka. Ini bangsa Arab. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Ya, ini diantara hikmahnya. Sebagaimana Allah firmankan, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'kilun, agar kalian mau memahami dan mau mengerti. Ya. Di sini sir, ada rahasia. Kenapa Allah memilih Al-Quran dengan bahasa Arab? Ya. Nah, ini rahasianya. Karena mereka adalah sebaik-baik bangsa. Ya, ini dijelaskan oleh para a'immah dan para ulama. Dan disebutkan oleh sebagian mereka, di antaranya adalah Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, tidak fahamnya seseorang terhadap bahasa Arab ini menyebabkan mereka menyimpang dari jalan yang benar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ma jahilan nas wala ikhtalafu illa litarkihim lisanul Arab, manusia tidak jahil dan manusia tidak berselisih kecuali karena sebab mereka meninggalkan lisanul Arab, mereka meninggalkan bahasanya orang-orang Arab. Wa mailuhum ila lisani Aristoteles, dan mereka pun condong kepada lisannya Aristoteles, yaitu bahasa Yunani yang dimasukkan ke bangsa Arab pada saat itu. Maka karena sebab itulah semakin tersebar ilmu kalam dan semakin bermunculannya ahlu al-bid'ah wa ahlu al-ahwa. Maka mereka, para a'immah, ketika ditanya bagaimana awal mula munculnya bid'ah di tengah-tengah bangsa Arab, mereka menyatakan minal ujmati atau dari ajam, dari non-Arab lah datangnya apa bid'ah itu. Ya. Ala kulli hal. Ya. Intinya di sana, itu semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala patokan, ya. Diberikan patokan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Namun ketika ada, artinya sama, ini sama-sama beriman, lahu fadl, punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang ditetapkan oleh para a'immah ahlu sunnati wal jamaah, ya, qadiman wa hadithan, ya, dari zaman dahulu dari ayam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, atau mungkin bahkan sebelumnya mereka telah menetapkan, ya, bahkan sebagian mereka menyatakan ijma', ya, sebagian mereka menyatakan ijma', tidak ada khilaf di antara para imam bahwasanya al-Arab afdal. Kemudian yang kedua adalah Ahlul Bait, ya. Ahlul Bait, Ahlul Bait secara khusus sebagaimana tadi kami isyaratkan, maka mereka mempunyai al-fadl daripada keumuman bangsa Arab dan keumuman manusia, mempunyai keutamaan Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah seluruh Quraisy? Tidak. Ya, tidak. Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak keluar dari keluarganya Ali, yaitu Ali dan keturunannya Ali bin Abi Thalib, begitu juga Ja'far bin Abi Thalib, begitu juga Aqil, ya, keluarganya Aqil, yaitu man aslama minhum, yang masuk Islam di antara mereka, termasuk di antaranya adalah keturunannya Abbas, ya. Termasuk keturunannya Abbas, ini termasuk Ahlul Bait. Termasuk Ahlu Al-Bait. Jadi tidak terbatas pada keturunan Ali saja, karena ini syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang dan hakikatnya ini datangnya dari orang-orang Syiah, ya. Awal mula munculnya mereka mengagungkan Ali dan anak keturunannya, ya, untuk menyerang apa? Untuk menyerang kaum muslimin, ya, yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah, ya, menjunjung tinggi Ali, ya, yang kemudian anak keturunannya pun mengikuti alurnya, ya, mengikuti alurnya, seolah-olah di sana al-fadl ada pada anak keturunan Ali saja, lah, ya, tidak demikian. Seluruh Ahlul Bait lahum fadluhum, ya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ahlul Baitnya, ya. Jadi mempunyai fadl mereka. Bahkan di atasnya itu Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala imma fi Quraisy, yaitu pemimpin itu dari bangsa Quraisy, artinya mereka punya hak dalam kepemimpinan, ya. Ada orang-orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka mempunyai keutamaan. Jadi kalau misalnya sama, ini dari keturunan Ahlul Bait, ini dari keturunan Arab yang umum, ya, bukan dari Ahlul Bait. Sama-sama Islamnya, sama-sama mempunyai kemuliaan ilmunya, maka ini didahulukan di dalam keutamaannya, ya. Hakadzal Islam mendudukkan Ahlul Bait dan juga Al-Arab. Baik. Insyaallah khair, sudah masuk waktu azan. Mungkin kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sisa daripada penjelasan akan dibaca kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.